diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sisah umur niki muka-muka didadekno umur sing barokah oleh rahmati Gusti Allah, saged ngerawat nyempurnakno iman dan Islam serta ketakwaan dumateng Allah subhanahu wa ta'ala. Kulo kali sampean wis Islam, wis dadi wong iman, percaya rukun iman. Tapi kadang-kadang banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku sing dawuh ngeten, la yu'minu ahadukum. Siji-sijine kon kabeh iki durung sempurna imane. Lek wis ngene iki ayo sempurnono, sempurnakno imanmu mumpung sik duwe kesempatan umur. Hatta yakuna. Ya, sehingga ono kadang-kadang ngoten. Hatta yuhibbali akhihi. Sehingga kon mempunyai pikiran hati terhadap saudara sesama Islam, sesama akidahnya. Ma, mencintai saudaramu sesama Islam, seakidah, apa saja. Yuhibbu linafsihi, singkon senengi. Ya. Yeah. Lek kula kali sampean seneng dihormati, yo ayo menghormati wong li, yo sesama muslim. Lek kon gak seneng dijewit, yo ati-atin awakmu ojo nganti jewit. Tangga tenang. Ada lagi. La yu'minu ahadukum. Durung sempurna imane asiji-sijine awakmu. Hatta akuna. Kesempurnaan imanmu iku sehingga awakmu iku mempunyai hati, pikiran, keimanan. Aku iki, jari Kanjeng Nabi. Aku iki lho. Ahabba ilaihi. Luwih nyeneng nonang awakmu. Luwe nyeneng no nang ahadukum. Luwe kon senengi kondisi no min waladihi daripada kon seneng sayang nang anakmu. Biasanya kabehku dikek no anak, ngira-ngira no anak. Kadang-kadang Nabi ngongkon kon lek nin duwe putu duwe anak. Lek sik durung umur 7 tahun belajar ana sembahyang. Iya. Kanjeng Nabi mancan lek sampean seneng nang Kanjeng Nabi, apa seneng nang putu? Putu dikongkon sembahyang gak gelem. Iya. Dulinan. Jarno wis panjene siji li. Lho ngeten iki termasuk iman kita belum sempurna diakoni mawon. Iya. Yeah. Wa walidihi ngalano cintamu sayangmu nang gene wong tuamu. Wan nasi ajmain dan semua saja manusia sapa ae. Lho lek kula kali sampean sudah mempunyai keimanan sedemikian maka sempurna. Lek ne durung, ayo kita belajar. Ngantiti, ya apa mencintai nabiku, kita mengenal nabi. Kita mengenal syariat-syariatnya. Ya. Kenapa sih Kanjeng Nabi kok ngomong ngeten niki? Mboten karepe Kanjeng Nabi mboten. Mboten. Niki ngoten. Mencintai Nabi ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah mencintai Nabi sama dengan perintah sholat. Gusti Allah dawuh, kul warana Nabi Muhammad nang gene umatmu, la as'alukum alaihi ajra. Oleh kundungak nonangkon, oleh tu aku ngajari Islam nang awakmu, bondo sembarang sampai gak mikir no awak niki, aku gak jaluk ongkos nang awakmu. Waran ngono, illal mawaddata, waran sing dijaluk Gusti Allah nanggene umatmu terhadap awakmu cuma kon iku mang cinta. Cintae ya apa mawadan iki biasae wa min ayatihi an khalaqalakum wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Cintaku lo kali panjang-panjeneng kanjeng Nabi koyok kulo kali sampeyan cinta nang bucu koyok cinta abot nang gene anak. Cinta duduk nang kanjeng Nabi tapi fil kurba nang gene keluargae kanjeng Nabi. Iya. Yeah. Secara manusiawi. Iya. Yeah. Kabeh nitiyang niku duwe anak. Lek anak iki cewit loro ta mboten? Loro ta mboten? Loro. Padahal Nabi tidak menginginkan itu. Tapi Allah yang memerintahkan kita ini mencintai keluarga, anak keturunan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senes Kanjeng Nabi lho. Sing jaluk senes. Tapi perintahe Gusti Allah. Pun abot-abot sampean. Ya. Lajeng ditakoni Kanjeng Nabi. Manhum. Kanjeng Nabi sinten sih? Tiang-tiang sing diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk dicintai dan diperhatikan niku wau. Kula golekno nggih. Catetane niku ngeten. Diriwayatkan saking Imam Ibni Abbas. Qalu lamma nazalat hadhil ayah, ketika ayat niki diturunno sahabat takon, ya Rasulullah, wiratu Rasulullah, man haula illadzina amarallahu bima waddatihim. Sinten se sing Gusti Allah niku perintah teng menungso supaya cinta gati hormat nanggene kerabat sampean niku. Rasulullah mendem lajeng dawuh, Fatimatu wa waladuha radhiyallahu anhum. Ya Fatimah iki putriku lan kedua anaknya rupane Sayyidina Hasan dan Husain. Duduk terbatas itu sampai keturunan terakhir ila yaumil kiamah. Kemuliaan ini bukan permintaan Nabi tapi pemberian Allah. Perintah Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Terus kula kali panjenengan mencintai ahlil bait itu bukan kehendak Nabi tapi perintahe Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan kita tok, Nabi bersabda, addibu auladakum ala salasi khisalin. Kon kapan duwe anak duwe putu, didiken belajarono tuntunan nang perkara telu iki. Iki tak titipno nang gene kon. Lene ndak besok anakmu bakal nuntut. Apa? Nomor satu, hubbu nabiyikum. Cinta nang gene nabimu rupane Nabi Muhammad. Ya apa carane? Ya caramu sak karepmu. Nggih. Yeah. Wa hubbi ahli baitihi, dan mencintai keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qiraatil Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Fa inna hamalatal Qur'an fi dhillillah yauma la dhilla illa dhilluh. Krana wong sing ahli maca Qur'an itu besok bakal dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala ma'a anbiya'i wa asfiya'i. Hadis niki hadis sahih muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Enggak ono sing nyangkal. Sampai ningali. Belajar membiasakan membaca Al-Qur'an dalam konteks hadis ini nomor 2. Sing pertama, kita harus lebih mencintai Rasul dan ahli baitnya. Kok di nomor 2 kan gimana? Lek sampean seneng Kanjeng Nabi, seneng nang perintahe Kanjeng Nabi, pasti maca Qur'an. Lek sampean maca Qur'an, kadang-kadang belum tentu sampean mencintai Nabi, apalagi mencintai ahli baitnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat kedudukan putra-putrine dalam hal ini nggih, haporo habaib niku. Sampun kok aja apot-apot, aja. Ini perintah agama. Lah kene apa habib-habib iku kok gak memberikan tahu. Kaya lho awak jauh dihormati padahal ini. Lah lek kula sing nyampeno ndak ada. Ini kewajiban kita bersama. Kita belajar bersama. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, amma ba'du, ketika beliau akan meninggal. Dalam pidatonya nang kene, para sahabat, ayuhan nas, sapa wae? Kenapa kok muga ya ayyuhalladzina amanu, sing dipesen menungso kabeh. Nggih. Kanjeng Nabi niki lek dawuh mboten karepe dhewe tapi karepe Gusti Allah. Sing dituturi dititipno iki menungso kabeh. Mbo iku mang ahok, mbo sapa ae wis. Mbo wong Islam, mbo Kristen, mbo Buddha kabeh. Innama ana basyarun, aku iki koyok sampean menungso. Yusiku ayak tia Rasulu Rabbi, gak suwe sing tak kuatir no iki, gak suwe mane aku disambangi utusane pangeranku rupane malaikat Israel. Le Israel wis teko fa ujiba, pasti harus saya turuti. Kono jok khawatir, ojok gelo, kelangan aku. Ini tarikun fikumus sakola ini. Kon tak tinggali perkoro yang amat berharga dan sangat mahal harganya. Sakola ini ku barang sing abot loro. Tutu abot mengerjani bot. Banyak manfaatnya. Awaluha nomor siji, barang loro sing tak tandang zanem, kitabullahi, giniku Al-Quran. Fihi al-huda, Quran iku banyak petunjuk-petunjuk, banyak cerita-cerita. Wanur, dan madangi pikiran lan ati, madangi wong sekitar wong sing diwaca. Oma sampean baca Al-Qur'an, tonggo sampean melok ketularan. Sampean iso dadi wong sakti. Lek digelem istiqomah maca Qur'an murkan. Fakhudhu bi kitabillahi wastamsiku bi. Ayo bumbung sampean duwe maca Quran duwe waktu. Wocon, wocon gecelono. Ojo sampe didol. Ojo sampe didelek golek berita liya memperdikan koran. Sing nomor loro barang berharga iki. Ojo sampe diculno. Wa ahli baiti. Anak keturunanku. Udzakirukumullah. Kontak kandani yo. Wedya nang Gusti Allah. Lek ngadepi nanggene anak keturunanku. Kenapa? Karena Allah memberitahukan illal mawaddata fil qurba. Tidak berlebihan. Ya. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Sampai tiga kali. Temen, aku ngelingno sampean, ojo mandeng sopo delok Gusti Allah lek menghormati nanggene keturunanku. Ya. Yeah. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis itu, ayyuhan nas, inni taraktu fikum, aku ninggalno awakmu. Ma sesuatu in akhadtum bihi lek kon gelem ngramut barang iki lan tadillu gak kesasar gak soro gak nelongso napa niku Gusti kitabullah rupane Al-Qur'an padha ambek kula kali sampean. Bapak iki bapak iki biyen suge. Kan wonten ya critane iki ya. Saman biyen lho. Wonten tiyang niki suge. Mati. Mari ngono wis gak ono. Ibuke kandha, ngene nak. Bapakmu biyen iku lek duwe apa-apa iku nang kamar. Mari ngono nggawa lenga wangi mbuka nanggene kotak iku. Mari ngono rezekine lancar. Jari anake awak gak biasa mbuka niku. Ae dik kon dik. Mboten jarine ya. Kon ae umpama dadi kurban kon. Lek ana ana faedahe aku mboten. Kon sik ahli ngaji ngono ayo kon bukaan. Iya, yeah. Cacake wedi. Bareng dibuka nopo? Rambuté lek cara Jawane rukmane Kanjeng Nabi mek telu, rambuté Kanjeng Nabi telu disimpen ana ngene kotak. Dirambut ambek tiyang niku wae. Akhire dirambut jadilan enak. Lah niki nggih ngoten. Iya. Kula kali sampean ditinggali Qur'an. Rambuten wacan aja tuku Quran mari ngono diramu diket tukokno napa tukokno apa buntel didelen dhuwur gentimane buntel dikeki minyak lek sampean ngramut Quran niku diwaca sak iso-isone pokoke maca wa itrati lan anak putuku sampe ningali rasul ini menggandengkan. Gandeng itu apa? Gandeng itu apa? Menyamakan. Ya, yeah. Lek keliru sampean marah lho. Gak iso sat lho. Saya lebih enaknya niku memadakno antara Quran dan putune Kanjeng Nabi dalam hal ini khabaib dengan Quran. Dalam hal apa? Dalam hal sama-sama harus dihormati dan dijunjung tinggi. Ojo sampai ada keberatan. Iya. Yeah. Masya Allah. Di sini letaknya. Kenapa sih? Ya pantes. Wong Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dalam hidupnya sing dipikirno cuma kula kali panjenengan sampai tingali. Ketika Nabi diparani kali Israel. Israel mboten wani nanggene Kanjeng Nabi, jaluk ter nanggene malaikat Jibril. Krono malaikat Jibril yang biasa nanggene kanjeng Nabi. Jibril diwekas, ojo sampai kon bermuka seram, kon kudu mesem. Jibril Izrail niku mboten nate mesem kecuali nalikane kepanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bareng Jibril niku nggawa Izrail takon. Kate nyusul aku takon. Boten Kanjeng Nabi, boten. Kula niki saking kangen teng panjenengan, mergane kula ngejak malaikat Jibril niki. Ya. Padahal kajene nyusul. Kanjeng Nabi Pak. Wis gak repot-repot Jibril. Ojo kakean anu wis. Basyirni, aku kek ono berita gembira sebelum saya meninggalkan umatku. Manu Kanjeng Nabi. Suwarga langit-langit sudah di pintunya sudah dibuka. Dihiasi. Para ahli langit sudah menjemput. Di surga sudah dihiasi macam-macam. Duduk iku. Lek iku wis mari aku. Napa Kanjeng Nabi? Umati. Sing tak pikirno iku lho umatku. Iya. Yeah. Umatku, lek kula kali sampeyan lak mikir panak bojo anggih ya. Umatku. Napa? Aku lek gak ono sapa sing kate ngopeni niki sapa? Malaikat Jibril jawab, hayatukum wa mamatukum khairul li ummatikum. Sampean sedo, sampean gesang, sami saene kangge umat sampean jarine Gusti Allah. Jibril, aku lek ne urip jelas pisan manfaate kangge umatku. Aku iso ngarahno. Aku iso mbimbing, aku iso ngene. Lah lek wis mati. Lek mati niku ngeten Kanjeng Nabi, ngene kuburan sampean niku wonten TV kewethe. Sedaya sing aku umat sampean ternam menyapa sampean wonten catetane. Dadi lek wis elek niku ketok, abang, ijo, abang, ijo. Lek kula kali sampean nepaki ngaji ngaku umate Kanjeng Nabi kok selama ini jauh kepada umat dengan Nabi menjauh dari anak cucunya Kanjeng Nabi, Nabi nangis. Tapi ketika kula kali sampean ngaji Masya Allah bungah Kanjeng Nabi. Lu sampai katene sedo mikirno kula kali sampean. Tangi teko kuburan mikiraken kula kali sampean. Sampean ketika diasingkan kali keluarga sanak famili kula kali sampean yang jemput ke kuburan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak berlebihan Allah lek nitipaken kula kali sampean supaya cinta ambek Kanjeng Nabi plus mencintai keturunane anak putune Kanjeng Nabi tidak berlebihan. Lek sampean kabotan, tandane iman kula kali sampean masih perlu disempurnakan. Dawuhi Gusti Allah. Kul in kana abaukum waran Nabi Muhammad, lek si bapak emakmu wa abnaukum anak putumu wa ikhwanukum konco-koncomu, dulur-dulurmu, wa azwajukum opo mane bojomu, wa asyiratukum utawa keluargamu, singgati nanggini kon, wa amwalunik taraftumuha, dunyo duwik singkong kumpulno, singkong nanini lek gak duwik-duwik gak iso urip, wati jaratin tahsauna kasadaha, pekerjaan yang kau tidak ingin. Kon kuatir awak ikinku. Lek sampai sembahyang ku dilereni di PHK, di kenekno. Wa masakina tardaunaha, gedung-gedung sing sampean senengi. Ahabba ilaikum, sik luweh nyenengno nang awakmu minallahi tinimbang kondisikno perintah tugasi Gusti Allah wa rasulih lan rasulih Gusti Allah wa jihadin fisabilih berjuang untuk memperbaiki perilaku kita mencari ridho Allah dan kebanggaan Rasul. Fatarabbasu terusno terusno entenono hatta ya'tiyallahu bi amri sampai Gusti Allah memberikan keputusan kon mati. Perilaku yang begitu itu lek kon terusno wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah gak ndudukno kaum sing fasik. Artinya lek kon durung iso mencintai Nabi dan keluarganya, gak kon iki engko dikuatirno digolongno wong sing fasik. Ojo. Ya. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dijelaskan. Iya. Yeah. Apa sih fungsine ahli bait niku jarine Kanjeng Nabi? Wonten gene tafsir Ibnu Katsir masalu ahli baiti. Gambarane anak turunku iki aku ngomong duduk jariku dhewe. Tapi niki bersumberkan dari Allah. Masalu safinati Nuh podo ambik napa? Praune Nabi Nuh. Prau saniki nggih kata wong anak turune Kanjeng Nabi kata. Nggih. Yeah. Ono prau iku gedhe. Ono prau iku cilik. Ya yeah. Pokoke prau. Man rakiba sapa sing numpak prau naja pasti selamat. Waman haropa sing melayu dalam arti nggih melayu ngedo ya yeah. Halaka sugiya kaya apa mulya kaya apa mulene gedun dan hancur ya yeah. Berkane kula kali sampean diwuruki nang Kanjeng Nabi Allahumma inna nas'aluka hubbak Gusti kula nyuwun sampean paringi iman sing seneng teng panjenengan wa hubba man yuhibbuk dan cinta kepada orang yang mencintai kamu rupane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hubba kulla amalin yuballighuni ila hubbik dan segala perbuatan yang mengantarkan pada cinta nang panjenengan nang gene wong sing dicintai Gusti Allah. Lek sampean urip ana Bangil apa ana Jawa Timur ana Pasuruan alhamdulillah di sekeliling kita banyak para habaib duriyah Rasul. Ati-ati ojo sampai koyok betik eker-eker tumpeng mati kali rempam-pam. Betik niku di tengah-tengah makanan. Tumpeng lak cogodok pak. Iya. Kok mati? Bareng ditelok apa? Kali renggar pangan. Lah iki. Urip ono bangil akeh jam iya kabaib kok kulo kali sampean gak iso selamat rugi. Iya. Yeah. Berjani kulo kali sampean kuata. Iya. Yeah. Lek sempat. Sing nom-noman. Lek malam minggu. Sampean duwi anak duwi putu. Sekali-kali porek lek cedek meloo. Nanggene kumpulane poro habaib. Malam Jumat wonten roti bul hajat. Malam minggu, dua minggu sekali ada aswaja dipimpin Habib Abdul Qadir. Sing tuwa-tuwa, lek gak iso melok, meloko, menih rong minggu pisan nang masjid. Melok pengajiane Al-Busra sing diasuh Habib Segar. Sing tuwa-tuwa, lek duwe kesempatan ben Jumat ono majelis maulid, Raudhatus Salaf, pilu Sempatno. Dalam hal apa? Muga-muga iman kula kali sampean disempurnakno ambek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hal ini kita sampaikan karena niki amanat saking Gusti Allah. Ini Al-Qur'an tidak berlebihan. Doa-doa yang diajarkan para habaib, ayo kita lakukan. Ya, karena banyak doa koyok rotibul haddad, koyok wirdul latif, semuanya iku ndadekno tentrem ayeme negara. Ya. Koyok sing diwaca, monggo sareng-sareng. Ya latifan lam yazal ultuf bina fi ma nazal. Innak latif lam yazal ultuf bina wal muslimin. Ya latifan lam yazal ultuf bina fi ma nazal. Innak latif lam yazal ultuf bina wal muslimin. Ya latifan lam yazal ultuf bina fi ma nazal. Innak latif lam yazal ultuf bina wal muslimin. Semakin kita banyak membaca qasidah-qasidahnya para habaib, semakin kita cinta. Muga-muga ditulungi kula kali sampean kali Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan agama sesuai yang diajarkan Allah dan diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbana wafiqna lima tartadhi qawlan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya ulama. Ya Rabbana jarafna bi annana jarafna annana asrafna ala ladha asrafna fatub alayna tauba taghsili kulla hawba لنا الأوراد وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبه إداد تتصبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.